Mitra bisnis, diplomat Taiwan yang sudah 2 tahun bertugas di Indonesia dan pernah mengunjungi banyak kota, mulai dari Medan, Padang, Pontianak, Bali, Manado, dan lainnya, mengatakan, sungguh sayang pariwisata di Indonesia kurang dipromosikan dan dijual, sehingga turis asing tidak tahu. Ibarat punya gadis cantik tapi tidak boleh keluar rumah, bagaimana orang lain tahu kalau Anda punya gadis cantik, katanya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Kris, apa komentar Anda? Yang pertama, kalau pihak informasi ya, dari konsep pemerintah untuk mempromosikan wisata di Indonesia ke luar negeri khususnya, tentunya kita harus bersama bahwa pariwisata di Indonesia ini kan luar biasa sekali, bagusnya dan tigus banyaknya. Nah, yang jadi polan adalah perihal DTW atau daerah tujuan wisata yang sebetulnya sudah ada penetapan dari pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan biasanya dengan kabupaten kota. Nah, disitulah letak sulit di dalam mengekspos secara bersama-sama keseluruhan, mengingat memang potensi wisata yang begitu banyak, tapi kalau misalnya dibuat sekaligus semuanya, nah, tentunya akan menjadi efektif. Nah, sehingga mungkin kita belajar melihat bagaimana branding campaign mengenai tourism industry Malaysia misalnya, tetapi sektoral di mana setiap negara bagian, misalnya Selangor, Neng, Sabah, dan sebagainya, secara ofensif juga melakukan di mana dari perintah daerah setempat lebih mempromosikan mengenai potensi daerahnya. Jadi ini soalannya memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan seandainya ada benang merah yang solid dari konsep yang integrasi di dalam mempromosikan ke luar negeri. Lalu, kalau kita lihat daerah yang dapat menjadi tujuan wisata sebenarnya sangat banyak. Tetapi mengapa saat ini hanya beberapa daerah yang gaungnya terdengar kencang hingga ke kancah internasional? Ya, sebetulnya ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi nightmare lah. Dalam artian pada akhirnya sebetulnya yang sangat menentukan di dalam tumbuhan wisata adalah infrastruktur yang bisa menjangkau daerah-daerah tujuan wisata baru, di mana anggaran infrastruktur yang terbatas. Tapi sekaligus juga daerah tujuan wisata baru membutuhkan infrastruktur untuk mencapai tujuan itu. Karena di dalam tourism industry sangat sederhana, yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah aman dan nyaman. Ya. Sehingga kalau misalnya jangkauan atau time destinasi ke daerah tujuan wisata itu tidak nyaman karena infrastruktur yang tidak baik, itu otomatis melemahkan daripada aksesibilitas terhadap daerah tujuan wisata itu. Demikian Christian Halim, saya Kiki Wijaya.